Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab untuk pemula. Dan kita masih membaca buku yang keempat. Buku jilid yang keempat. Malam hari ini kita masuki pelajaran keempat, halaman 24. Halaman 24, Ad-Darsur Rabi'. Al-Mudhaf wal-Mudhafu ilaih. Al-Mudhaf wal-Mudhafu ilaih. Ini pembahasan yang kedua tentang mudhaf, mudhaf ilaih. Pembahasan pertama telah disampaikan pada pelajaran ketiga, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian pelajaran kedua, pelajaran keempat, mudhaf dan mudhaf ilaih bagian yang kedua. Yaitu ada pembahasan lain tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Baitul Mudarrisi. Baitul Mudarrisi. Rumah Pak Guru. Baitu itu sebagai mudhaf, Al-Mudarrisi sebagai mudhaf ilaih. Dan pernah kita sampaikan bahwa mudhaf dan mudhaf ilaih itu bukan jumlah sempurna, bukan kalimat sempurna. Bukan kalimat sempurna, dia masih membutuhkan penyempurna berikutnya. Nah, sekarang kita hanya mempelajari susunan mudhaf dan mudhaf ilaihnya saja. Dan apa hukum-hukum yang berkaitan dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Jika diperhatikan pelajaran ketiga dari buku ini, maka contoh-contoh yang disebutkan, mudhaf ilaihnya bertanwin. Mudhaf ilaihnya bertanwin. Seperti bisa kita baca pada pelajaran ketiga disebutkan Kitabu Abbasin, Miftahu Hashimin, Daftaru Sa'idin. Semuanya pakai tanwin. Kemudian pada pelajaran kita kali ini, Mudhaf ilaihnya adalah isim yang diawali dengan alif lam. Diawali dengan alif lam. Al-Mudarrisi. Al-Mudarrisi. Ya. Baitul Mudarrisi. Bacalah contoh-contoh berikut ini. Baitul Mudarrisi. Rumah Pak Guru. Dukkanut Tajiri. Kitabul Mudarrisati, Miftahus Sayyarati, Battatul Fallahi, Bintut Tabibi, Darrajatu At-Talibati, Mil'aqatul Ummi. Nam artinya ada di sebelahnya kitabul atau dukkanut tajiri toko pak pedagang, kitabul mudarrisati kitab bu guru, miftahus sayyarati kunci mobil, battatul fallahi bebek pak petani, bintut tabibi anak perempuan pak dokter, darrajatut talibati sepeda pelajar perempuan, mil'aqatu al-um sendok ibu. Nah, kaidahnya sama seperti yang telah kita pelajari pada pelajaran ketiga, yaitu mudhaf ilaih harus majrur. Mudhaf ilaih harus majrur. Ya. Majrur itu harokat huruf terakhirnya kasrah. Harokat huruf terakhirnya kasrah. Tapi insyaAllah ini mudah. Karena sudah kita pelajari pada pelajaran ketiga. Nah sekarang penyusunannya. Cara membuat susunan mudhaf ilaih. Pertama di sini sebutkan baitul mudarrisi artinya awalnya baitun dan al mudarrisu. Kemudian dua kata ini dijadikan mudhaf dan mudhaf ilaih. Baitu yang tadinya bertanwin baitun kemudian dia dijadikan sebagai mudhaf, maka tanwinnya dihilangkan menjadi baitu. Kemudian al-mudarrisu yang tadinya dhammah, karena ingin dijadikan sebagai mudhaf ilaih, maka dhammahnya berubah menjadi kasrah. Baitu, baitul mudarrisi. Demikian pula pada contoh berikutnya, bintun at-tabibu, bintut tabibi. Kitabun al-mudarrisati, kitabul mudarrisati. Darrajatun al-bintu, darrajatul binti. Mil'aqatun al-ummu, mil'aqatul ummi. Nah. Taib barakallahu fikum. Kita masuk pada latihan. Masuk pada latihan 1 halaman 26. Disuruh membuat atau membentuk susunan mudhaf ilaih dari kata-kata yang telah disebutkan pada latihan tersebut. Nomor 1 Al-Akh Abu Saufa, silakan. Nah, Ustaz. Bismillah. Babun al-masjidu, babul masjidi. Nah, babun al-masjidu. Susunan mudhaf ilaihnya menjadi babul masjidi. Babul masjidi. Tapi berikutnya al-akh Abu Abdillah Joko, silakan. Namtad. Khimarun ar-rajulu. Jadi khimarur rajuli. Naam, ahsanta. Kemudian al-akh Yunus, silakan. Naam, Ustaz. Bismillah. Kursiyun at-tabibu. Jadi kursiyut tabibi. Naam, ahsanta. Al-Akh Imam, silakan nomor 4. Naam, Ustaz. Bismillah. Miftahun an-nafidhatu. Menjadi miftahun nafidhati. Naam, ahsanta. Al-Akh Abu Ahnaf, nomor 5. Naam, Ustaz. Saubun at-talibatu menjadi saubut talibati. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Shifa, nomor 6. Naam, Ustaz. Bismillah. Jawalatun al-ammu. Jadi, jawalatul ammi. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Salman Subang, silakan. Naam, Ustaz. Hadiqatul al-fallahu. Hadiqatul fallahi. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Saufa, nomor 8. Naam, Ustaz. Idaratun al-mudiru. Menjadi idaratul mudiri. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Abdullah Joko, nomor 9. Kitrun al-bintu. Jadi kitrul binti. Naam, ahsanta. Al-akh Yunus, nomor 10. Naam, Ustaz. Nadaratun al-mudiratu. Jadi nadaratul mudirati. Naam, ahsanta. Taib, latihan kedua. Latihan kedua di sini disuruh memberi harakat. Memberi harakat pada susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Lalu terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nomor 1, Al-Akh Imam, silakan. Ummut talibi. Ibu pelajar. Naam, ahsanta. Ibu pelajar. Yani ibunya pelajar laki-laki. At-talibi. Ummut talibi. Al-akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Qalamul mudarrisati. Penanya guru perempuan. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Shifa. Naam, Ustaz. Khazanatul waladi. Artinya lupa, Ustaz. Apa ini bacanya betul? Nomor 3. Khizanatul waladi. Naam, khizanatul waladi. Khizanah, apa khizanah? Khizanah. Lupa, Ustaz. Khizanah itu lemari ya. Lemari milik anak al-walad. Lemarinya anak. Taib, Al-Akh Abu Salman Subang, nomor 4. Jilbabit talibati. Kerudung istri. Naam. Jilbabut talibati. Jilbabut talibati. Nomor 5, Al-Akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Matbahul ummi. Dapur ibu. Matbahul ummi. Nomor 6, Al-Akh Abu Abdullah Joko. Syaukatut tabahi. Sikat dapur. Syaukah. Syaukatut tabahi. Syaukah itu apa? Garpu. Garpu at-tabah itu koki ya, tukang masak. Syaukatut tabahi yaitu garpu miliknya tukang masak, koki. Naam. Tabakh itu yang memasak. Kalau tempat untuk masak, matbakh. Tempat untuk masak, matbakh, dapur. Taib Al-Akh Yunus, nomor 7. Silakan. Babul hammami. pintu kamar mandi. Naam, ahsanta. Al-akh Imam nomor 8. Sayyaratu syurtiyyi. Mobil polisi. Naam, sayyaratu syurtiyyi. Mobil polisi. Al-akh Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. Himarul fallahi. Keledainya petani. Naam, ahsanta. Al-akh Abu Syifa, nomor 10. Naam, Ustaz. Dikur rajuli. Ayam jantannya anak laki-laki. Itu. Naam, ahsanta. Latihan ketiga, halaman 28. Terjemahkanlah ke dalam bahasa Arab. Al-Akhabu Salman Subang, nomor 1. Meja pelajar laki-laki. Apa entah, lupa kemeja. 6. Apa kemeja? Komisu. Komisu, apa pelajar laki-laki? Komisu talabi. Talabi. Nah, komisu talibi. At-talibi. Komisu talibi. Kemeja pelajar laki-laki. Kalau tulab itu bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya. Dan kita belum mempelajari bentuk atau belum mempelajari pembahasan tentang jamak. Nah, nomor 2. Al-akh Abu Saufa. Nah, Ustaz. Jam Pak Dokter. Sa'atut tabibi. Nah, ahsanta. Sa'atut tabibi. Al-akh Abu Abdullah Joko, nomor 3. Tempat pensil pelajar perempuan. Tempat pensil afan lupa tat. Tempat pensil apa? Miklamah. Oh, miklamah. Miklamatut talibati. Miklamatut talibati. Naam. Tempat pensil pelajar. Kemudian Al-Akh Yunus nomor 4. Rumah pedagang. Baitut tajiri. Baitut tajiri. Nomor 5, Al-Akh Imam. Meja kepala sekolah. Maktabul mudiri. Nah, maktabul mudiri. Al-Akh Abu Ahnaf, nomor 6. Naam, Ustaz. Pintu dapur. Babul matbakhi. Naam, babul matbakhi. Al-akh Abu Syifa, nomor 7. Naam, Ustaz. Anak perempuan petani, bintul fallahi. Naam, bintul fallahi. Al-akh Abu Salman Subang, nomor 8. Jendela toko. Nafidatut dukani. Naam, nafidatut dukani. Nomor 9, Al-akh Abu Saufa. Naam, Ustaz. Sendok ibu. Mil'aqatul ummi. Naam, mil'aqatu al-ummi. Al-akh Abu Abdullah Joko, nomor 10. Mobil menteri. Sayyaratul waziri. Naam, ahsantum barakallahu fikum, masyaallah. Latihan keempat terakhir ini. Susunan mudhaf, mudhaf ilaih. Yang disebutkan di sini semuanya salah. Nah, tugasnya kita ialah membetulkan yang salah tersebut sehingga menjadi susunan mudhaf, mudhaf ilaih yang benar. Nomor satu, Al-Akh Yunus, silakan. Susunan yang salah. Ghurfatun, ghurfatun al-binti. Susunan yang benar, ghurfatul binti. Naam, ghurfatu, ghurfatul binti. Al-Akh Imam, silakan, nomor dua. Susunan yang salah, al-hidha'u-talibu. Yang benar, hidha'u-talibi. Naam. Ini yang salah, al-hidha'u-talibu. Yang betul, hidha'u-talibi. Naam. Al-Akh Abu Ahnaf, silakan. Naam, Ustaz. Susunan yang salah, sa'atun Muhammadin. Susunan yang benar, sa'atu Muhammadin. Naam, sa'atu Muhammadin. Al-Akh Abu Shifa. Naam, Ustaz. Susunan yang salah, Ar-Rasulullahi. Susunan yang benar, Rasulullahi. Naam, Rasulullahi. Rasulullah. Al-Akh Abu Salman Subang. Susunan yang salah, Sayyaratul Wazir. Susunan yang benar, Sayyaratul Wazir. Naam, susunan yang salah, Sayyaratul Wazir. Yang benar, Sayyaratul Wazir. Al-Akh Abu Saufa. Nah, Ustaz, susunan yang salah, Baitullahu. Susunan yang benar, Baitullahi. Nah, Baitullahi. Al-Akh Abu Abdullah Joko. Nah, Ustaz, susunan yang salah, Babun As-Sayyaratu. Susunan yang benar, Babus Sayyarati. Nah, Babus Sayyarati. Al-Akh Yunus. Susunan yang salah, Mimhatun Khalidun. Susunan yang benar, Mimhatul Khalidi. Mimhatu Khalidin. Mimhatu Khalidin. Al-Akh Imam, silakan. Susunan yang salah, Ad-Daftaru Ammarun. Susunan yang benar, Daftaru Ammarin. Naam, Daftaru Ammarin. Daftaru Ammarin. Berikutnya, Al-Akh Abu Ahnaf. Naam, Ustaz. Susunan yang salah, Hadiqatun Al-Jaddu. Susunan yang benar, Hadiqatul Jaddi. Naam, Hadiqatu Al-Jaddi. Hadiqatul Jaddi. Alhamdulillah, selesai pelajaran keempat tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Pelajaran kelima insyaallah pada pertemuan berikutnya hari Selasa biidznillahi azza wajal kita akan membahas tentang sisi perbedaan mudhaf, mudhaf ilaih dan mubtada khabar. Mubtada khabar. Karena sepintas ada kemiripan antara mudhaf, mudhaf ilaih dan mubtada khabar. Nah, insyaallah pembahasan lebih lanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Tayyib, barakallahu fikum, sebelum kita akhiri, apa ada sesuatu yang ingin tanyakan berkaitan dengan pembahasan kita mudhaf dan mudhaf ilaih? Pak Ustaz, sinanya. Nah, silakan. Untuk mudhaf ilaih yang tanwin itu di pelajaran ketiga dipakai untuk nama orang, Ustaz. Apa itu semuanya begitu, Ustaz? Jazakallahu khair. Baik, barakallahu fikum. Sebenarnya kita belum membahas secara detailnya ya. Detail tentang mudhaf ilaih. Kalau kita mempelajari lebih lanjut tentang mudhaf ilaih yang bertanwin, apakah semuanya harus nama orang? Ya, sebenarnya tidak harus. Kadang ada bukan nama orang tapi dia bertanwin, dan terkadang nama orang tapi tidak bertanwin dan tidak kasroh. Ada itu pembahasannya. Contohnya misalkan misalnya isim ghairu munsharif, qalamu ahmad. Loh, ini nama orang, Ustaz. Kenapa enggak tanwin? Bahkan dia enggak kasroh, enggak majrur. Qalamu ahmad. Ahmad mudhaf ilaih. Dia majrur. Loh, kenapa kalau majrur kenapa enggak kasroh? Oh, nanti ada pembahasan berikutnya. Karena dia isim ghairu munsharif, jawaban ringkasnya demikian. Atau contoh lain, nama wanita. Misalkan daftaru khadijata. Makanya kalau kita baca hadis, kalau nama sahabatnya wanita disebut nama sahabatnya wanita yang berkas bukan berkunyah ya, Aisyah misalnya, an Aisyata. Walaupun pembahasan kita bukan pada mudhaf ilaih ini, cuma pada majrurnya. Jadi kesimpulannya, apakah itu berlaku untuk nama orang? Ya, sebenarnya tidak berlaku untuk yang lainnya juga bisa. Tapi nanti ada pembahasan lebih detail tentang hukum mudhaf ilaihnya. Nah, sekarang hanya diberi contoh saja karena untuk pemula, jadi pembahasannya memang nggak meliputi semua pembahasan. Karena untuk pemula, jadi dikasih contoh yang mudah aja dulu. Oh, mudhaf ilaih bisa pakai tanwin, bisa tidak. Kalau pakai tanwin, contohnya yang mudah-mudah pakai nama orang, laki-laki gitu kan. Kemudian yang nggak pakai tanwin disebutkan juga, contohnya ini. Nah, jadi bisa pakai tanwin, bisa tidak. Bisa pakai tanwin, bisa tidak. Yang jelas hukum secara pastinya mudhaf ilaih itu harus majrur. Mudhaf ilaih harus majrur. Entah itu majrurnya dengan kasroh tanwin atau tidak pakai tanwin. Ya, hukum pastinya itu. Pakai tanwin atau enggak itu bebas. Bebas. Yang jelas harus majrur. Tapi bukan berarti bebas itu kemudian seenaknya kita mau pakai tanwin, kita mau pakai alif lam, tidak. Itu nanti ada kembali pada sisi makna lainnya. Dan itu akan dibahas pada materi-materi berikutnya. Karena pembahasan mudhaf ilaih itu enggak berhenti di sini. Enggak berhenti pada kitab ini saja, kitab-kitab berikutnya. Taib. Barakallahu fikum, sehingga yang perlu difahami ialah mudhaf ilaih harus majrur. Majrur itu apa? Majrur itu harokat huruf terakhirnya kasrah. Harokat huruf terakhirnya kasrah. Ini untuk sementara yang perlu kita fahami, kasrah. Walaupun nanti akan ada pembahasan lebih lanjut tentang majrur. Ternyata majrur itu bukan hanya dengan kasrah saja. Majrur bisa dengan ini, itu, dan seterusnya. Ada pembahasannya. Tayyib barakallahu fikum. Nah, istilah-istilah ini sengaja dikenalkan kepada kita untuk para pemula supaya nanti pada pembahasan lebih jauh lagi kita enggak kaget dengan istilah tersebut. Istilah apa saja? Istilah marfu. Apa marfu? Marfu itu dhammah. istilah majrur. Apa itu majrur? Kasroh. Nanti akan ada pembahasan berikutnya. Dan nanti akan ada istilah lain. Mansub, majzum. Nah, jadi bertahap insyaAllah. Taibar kalau fikum akhirnya meluas sedikit, tidak mengapa untuk tambahan wawasan saja. Dapat difahami al-akhimam? InsyaAllah Ustaz. Nah, dar kalau fik. Taib, ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, insyaAllah kita akhiri pembahasan kita kali ini. Dan insyaAllah kita bertemu kembali pada hari Selasa, bi'idnillahi azza wa jal, membaca pelajaran kelima. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafidhakumullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.